Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazid. Amma ba'd. Siapa yang akan menjelaskan ataupun menerangkan dan sifat rukuk? Nah, yang pertama. Nanti setelah membaca, boleh meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan beliau menggenggam. Baik. Terus? Kemudian beliau merenggangkan jemari beliau. Terus? Kemudian beliau meluruskan punggungnya. Baik. Jadi seakan-akan kalau air dituangkan di punggungnya maka air tersebut tidak jatuh. Nah, terus masih ada? Terus. Kemudian beliau tenang di dalam rukuknya, tumakninya. Nah. Terakhir saya, masih ada? Kemudian posisi kepala tidak diangkat dan tidak terlalu menunduk pertengahan. Oh iya. Nah, siapa yang akan mengulangi? Nabi ketika ruku beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, kemudian sambil direnggangkan. Kemudian sambil dikokohkan kedua tangannya, kemudian tangannya direnggangkan, yaitu jari-jarinya menggenggam lutut, kemudian posisi siku dijauhkan dari rusuk, kemudian membentangkan punggungnya dan meratakan sampai-sampai jika dituangkan diletakkan padanya tempat air maka tidak jatuh, artinya diam. Kemudian ruku dan menundukkan kepala atau tidak mengadakan ke langit, artinya pertengahan, tidak terlalu menunduk atau tidak mengadakan ke langit. Kemudian tumanina. Baik. Nabi SAW ketika ruku selesai dari membaca bacaan, diam sebentar, kemudian bertakbir dan ruku, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya, menggenggam lutut tersebut, menjauhkan sikutnya dari rusuknya, kemudian meratakan punggungnya, membentangkan dan meluruskan punggungnya, seakan-akan atau seandainya dituangkan air maka air tersebut tidak akan mengalir, kemudian meratakan atau meluruskan ratakan kepalanya dengan punggungnya, tidak mengangkatnya dan tidak menundukkannya. Kemudian tumakninah. Baik, kita lanjutkan. Qala syekh rahimahullah ta'ala Nah, ruku dalam salat ini merupakan rukun dari rukun salat. Tidak sah salat tanpa ruku. Nah. Adzkarur ruku, adzkarur ruku. Zikir-zikir ruku. Qala syarahimahullah ta'ala wa kana yaqul fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyati taratan bihadza wa taratan bihadza. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan pada rukun ini, pada ruku, macam-macam dari zikir-zikir dan doa-doa, kadang-kadang dengan yang ini, kadang-kadang membaca yang ini. Nah, di adiyah ataupun adhkar ketika ruku, ya, banyak. Nah, banyak, bermacam-macam. Kadang-kadang dibaca yang ini dan kadang-kadang membaca yang lainnya. Al-awwal, yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim 3 marratin. Zikir ketika ruku yang pertama itu membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha agung. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsar min dzalik. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya lebih banyak dari itu. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya lebih daripada 3 kali. Baik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala pada catatan kaki. Bacaan kaki pada Subhana Rabbiyal Azim tsalatsa marrat fi fa fihi raddun ala man ankara wurudu takyid wurudu takyid bi tsalatsi tasbihat Ibnul Qayyim wa ghairihi. Padanya itu pada hadis Subhana Rabbiyal Azim tsalatsa marrat, membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. 6. Padahal di sini terdapat bantahan atas orang-orang yang mengingkari adanya pembatasan sebanyak 3 kali tasbih seperti Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Jadi ada 6 sebagian ulama yang mengingkari bahwasanya ya tidak ada pembatasan dalam mengucapkan ataupun doa Subhana Rabbil Azim tersebut, zikir Subhana Rabbil Azim tersebut. Ya, 6. Seperti Ibnul Qayyim dan yang lain. Qayyim. Dan kadang-kadang Nabi mengulang-ulanginya lebih daripada 3 kali. Ya. Wa balagha marratan fi tikrariha fi salatil lail hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi. Wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin minat tuwali Al-Baqarah wa Nisa wa Ala Imran. Yatakhallaluha du'aan au du'aun wa istighfarun kama sabaqa fi salatil lail. Dan Nabi berlebih-lebihan, macam berlebihan, jadi sangat sekali ya. Suatu kali Nabi berlebih-lebihan, yakni sangat banyak sekali dalam mengulangi zikir tersebut dalam sholat malam, sehingga ada rukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir sama dengan berdirinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri membaca 3 surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Dan menyela-nyelainya di antara surat tersebut doa dan istighfar. Jadi kalau ada ayat yang memerintahkan untuk berdoa atau meminta, Nabi berdoa. Kalau 6 ayat yang dibaca ayat perintah untuk beristighfar, Nabi beristighfar. Nah, kama sabak sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan salatul lail. Ya, nah. Ini kalau 6 rukunya hampir mendekati sama lamanya dengan berdirinya. Ya, 6 tentunya rukunya lama, ya. Karena membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran sangat, dan 3 surat yang panjang dalam Al-Qur'an. Dan ketika ruku yang lama itu bukan diam, ya bukan diam. Nah, salat itu bukan untuk diam tapi zikir dan doa. Dan yakni mengulangi zikir yang dibaca pada ruku tersebut. Ya, mengulang-ulang zikir 6 ruku tersebut. Baik. Atsani subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Salasan. Zikir yang kedua ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya, ada tambahan wa bihamdihi dari ruku dari zikir yang pertama. Atsalis subuhun kuddusun rabbul malaikatu warruhu. Nama waruhi. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun artinya maha suci, kuddusun maha barokah, rabbul malaikati robnya para malaikat, Tuhannya para malaikat, warruh dan robnya Jibril. Ar-ruh itu Jibril. Nah, antum bisa lihat pada catatan kaki. Syekh menjelaskan qala Abu Ishaq as-subuhu alladhi yunazzahu an kulli su'in. Subuhu yaitu yang disucikan dari segala kejelekan. Wal kuddusu al mubarak. Wal kuddusu al mubarak yang barokah. Wakila at-tahir, dan ada dikatakan al kuddus itu tahir, yang suci. Nah, Ar-Rabi' zikir yang keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'ana. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperbanyak zikir ini. Yukthiru minhu, memperbanyak zikir ini ketika di dalam rukunya dan sujudnya. Yata'awwalul Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Pijatan kakinya. Wa ma'na qawlihi yata'awwalul Qur'an ya'malu bima umira bihi fihi. Ya'mal itu mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan dengannya padanya. Ya, mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan dengannya. Ay fi qawlihi ta'ala, fi qawli azza wa jalla, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dalam surat An-Nahr ayat terakhir, ya. Surat An-Nasr ayat yang terakhir. Nah, subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nabi SAW banyak membaca zikir ini ketika ruku dan ketika sujud. Ketika ruku dan ketika sujud. Nah, sini ada tambahan. Subhanakallahumma rabbana. Subhanakallahumma rabbana. Tab yang lain ada? Ada? Masih ada? Baik. Mungkin nanti di baru ya. Itu ada. Subhanakallahumma rabbana. Tapi yang kita dilihat dari sumber yang Al-Khamis, zikir yang kelima. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa fi riwayatin azami wa asobi wa ma istaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa fi riwayatin wa adhami wa asobi wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, anta rabbi, kau adalah Tuhanku, khashi'a laka sam'i, tunduk kepadamu pendengaranku, wa basori, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, otak, wa admi, dan tulang, tulangku, wa firiwatin, azomi, ada nafad azomi, wa asobi, urat saraf, urat sarafku, wa mastaqaltu bihi qadami, dan apa-apa yang berpijak dengannya kakiku. Lillahi rabbil alamin. Milik Allah Rabb semesta alam. Sadis, zikir yang keenam. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asobi lillahi rabbil alamin. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asobi lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku', wa bika amantu, dan dengan kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri, wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, khasyi'a sam'i, tunduk pendengaranku, wa basori dan penglihatanku, wa dami dan darahku, wa lahmi dan dagingku, wa azmi dan tulangku, wa asobi dan urat sarafku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. As-sabi yang ketujuh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati wa hadha qalahu fi salatil lail. Doa zikir yang ketujuh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Dan zikir ini Nabi SAW mengucapkannya pada sholat malam. Subhana, Maha Suci Allah, Dzil Jabarut yang memiliki kekuasaan, wal malakut yang memiliki kerajaan, wal kibriyai yang memiliki kesombongan, wal azamati dan yang memiliki keagungan. Zikir ini dibaca dalam sholat malam. Tapi ini zikir-zikir dalam ruku. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan faedah atau memberikan faedah dalam catatan kaki. Faedah, hal yushro al-jam'u baina hadhil adhkar fi ruku'il wahid amla. Apakah disyariatkan menggabungkan di antara zikir-zikir ini pada satu ruku? Jadi apakah disyariatkan menggabungkan semua zikir dari misalkan nomor 1 sampai nomor 7 dibaca semuanya dalam satu ruku? Ana ikhtalafu fi dzalika. Para ulama bersilang pendapat pada hal tersebut. Wa taraddada fihi Ibnu Qayyim fi Zad wa jazima An-Nawawi fil adhkar bil awal. Ibnu Qayyim ragu-ragu boleh ataukah tidak. Nah, jadi tidak memastikan. Ya. Sedangkan An-Nawawi menjazmkan, memastikan. Ya, enam. Wa jazima An-Nawawi memastikan. Ya, An-Nawawi pada kitabnya Al-Adhkar dengan pendapat yang pertama, yakni boleh. Ya. Faqala wal afdal ayujma baina hadhil adhkar kulluha intamakkan. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, dan yang afdol adalah menggabungkan di antara zikir-zikir ini semuanya jika memungkinkan. Wa kadza yanbaghi ayuf'al fi adhkari jami'il abwab. Dan seperti ini sepantasnya ya, dilakukan pada zikir-zikir semuanya dalam semua hal. Nah, misalkan doa istiftah, ya, kan juga bermacam-macam. Ya, kalau menurut An-Nawawi, yang aktual dibaca semua. Ya, nah, wa taqobahu Abu Thayyib Siddiq Hasan Khan faqala fi Nazlil Abrar ya'ti marratan bihadhihi wa bitilka ukhra wa la ara dalilan 'alal jam'i. Dan mengkritiknya Abu Thayyib ya, dan menyelisihinya ya, Abu Thayyib yaitu Siddiq Hasan Khan seraya mengatakan dalam kitabnya Nazlil Abrar yati marotan bihada, sekali melakukan yang ini, membaca yang ini atau mendatangkan zikir yang ini, watil wabitilka ukhra, dan kepada kali yang lain dengan doa dan dengan zikir yang lainnya. Dan tidaklah aku melihat ada dalil ya yang menunjukkan digabungkan. Nah, digabungkan dibaca semuanya dalam satu rukuk. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahidin. Bal yaqul hadha marratan wa hadha marratan. Wal ittiba' khairun minal ibtida'. Dan sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menggabungkannya pada satu rukun. Tidak menggabungkannya pada satu rukun. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan yang ini dan yang ini pada waktu yang lainnya. Hadza marratan wa hadza marratan. Ya. Dan ittiba mengikuti itu lebih baik daripada ibtida, daripada mengadakan. Nah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa hadza huwal haq insyaallah taala. Dan ini adalah yang benar insyaallah taala. Ya. Nah. Baik. Ya, walaupun ada penjelasannya lakin qad sabata fi sunnah itolati hadha rukun wa ghairi, akan tetapi sungguh telah benar ya, telah sahih di dalam sunnah nah, memanjangkan rukun ini dan yang lainnya, yaitu memanjangkan apa namanya ruku dan yang lainnya ya, dan sebagaimana akan datang penjelasannya, sehingga ada nah, rukunya hampir sama dengan berdirinya. Nah, fa idza arada al-musalli al-iqtida' bihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi sunnah fala yumkinuhu dzalika illa ala tariqatil jam'i alladhi dhahaba ilaihi An-Nawawi. Maka apabila orang yang sholat ingin mengikuti dengannya Rasulullah SAW, itu ingin mengikuti Rasulullah dalam memanjangkan ruku ya, di dalam sunnah ini itu berupa ruku, maka tidak memungkinkan yang demikian kecuali dengan jalan menggabungkan zikir-zikir ya, seperti pendapatnya An-Nawawi. Dan ya Allah alam ya, apa seperti yang dirojang oleh Syalbani tadi, wa hadza huwal haq, itu pendapatnya apa Siddiq Hasan Khan ya, nah. Jadi bukan digabungkan tapi dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang sebagaimana penjelasan Syekh di atas. Baik, wallahu a'lam. Dan itulah tuh ruku. Pasal berikutnya memanjangkan ruku. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ruku'nya dan berdirinya setelah ruku'. Berdiri setelah ruku itu i'tidal, dan sujudnya dan duduknya di antara dua sujud, jelsa tahu duduknya di antara dua sujud, qariban minas sawa, hampir-hampir sama jilamannya, berdiri rukunya dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, dengan duduknya di antara dua sujud itu hampir sama. Jadi tidak ada yang dipanjangkan sekali, tidak ada yang dipendekkan, nanti hampir sama. Nah, kita kadang mendapati di sebagian apa masjid sebagian orang yang sholat memanjangkan sujud yang terakhir, ya memanjangkan sujud yang terakhir. Sementara sujud-sujud yang lainnya biasa saja. Jadi ketika sujud yang terakhir lama sekali. Nah, yang demikian ini menyelisih sunnah. Ya, nah, tapi kan. Apa sujud itu adalah apa, doa ketika sujud itu apa namanya, mustajab, ya, dikabulkan. Ya, nah, betul ada hadisnya sahih, tetapi tidak ada keterangan pada sujud yang terakhir. Ya. Tidak ada mengkhususkan pada sujud yang terakhir. Nah, di pada semua sujud, sujud pada rakaat pertama sampai rakaat terakhir silakan berdoa. Ya. Nah. Sebagaimana ini juga pada keterangan saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, rukunya, i'tidalnya, sujudnya dan duduknya dan terus sujud hampir sama. Ya, hampir sama. Jadi tidak ada yang dipanjangkan sekali, tidak ada yang dipendekkan. Ya. Nah. Pasal berikutnya an-nahyu an qiraatil Qur'an fir ruku'. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Wa kana yanha an qiraatil Qur'an fir ruku' wa sujud. Wa kana yaqul ala wa inni nuhitu an aqra'a al-qur'ana raki'an aw sajidan fa maruku'u fa'dhimu fihi rabb 'azza wa jalla wa masujud fajtahadu fi du'ai wa qominun ayustajaba lakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Dan ini mutlak. Mutlak yakni baik salat wajib maupun salat sunnah. Ya, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Ya, nah, baik sholat yang dilakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, dan Nabi SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk aku membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah oleh kalian padanya Rabb Azza wa Jalla. Ya, dengan bertasbih tadi, ya, membaca zikir, ruku. Dan adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Kemungkinan besar nam dikabulkan bagi kalian. Faqominun. Nah, kemungkinan besar ya, atau mudah-mudahan dikabulkan bagi kalian. Nah, Syekh memberikan penjelasan faqominun bikasril mim wa fathiha ay jadirun wa khaliqun. Jadi kata qomin ya, dengan mengkasrah huruf mim ko mi dan memfathahnya ko ma nun. Jadi mimnya bisa diharokati kasroh, bisa juga diharokati fathah. Nah, ya, ketika ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana kalau mau membaca doa? Nah, ketika sujud mau membaca doa dari Al-Quran, misalkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan yang lainnya misalkan, ya, doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, diniatkan jangan membaca ayat atau ditambahi. Misalkan Rabbana atina ditambah dan Allahumma Rabbana. Ya. Diniatkan jangan membaca ayat ya atau ditambahi misalkan dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Ya, nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau dalam satu salat itu zikir rukunya boleh dipilih atau harus sama-sama dalam satu salat. Saya rakaat pertama rukunya baca yang satu terus rakaat kedua di rukunya baca yang lain. Ya, namu Allah alam. Namu Allah alam. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Ambon. Ya Allah, beta minta mobil. Wallahualam. Nanti mencari keterangan ulama. Wallahualam. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan yang berbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.